Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Tema kajian parenting kita hari ini adalah pendisiplinan anak minim kekerasan. Apa temanya? Pendisiplinan anak minim kekerasan. Sebelum kita memasuki tema ini, saya ingin tanya terlebih dahulu, kenapa judulnya pendisiplinan anak minim kekerasan? Kenapa bukan pendisiplinan anak tanpa kekerasan? Kenapa minim, bukan apa? Tanpa. Kenapa? Hah? Apa? Karena ada kekerasan. Boleh? Enggak boleh? Boleh. Kekerasan boleh? Karena di dalam Islam sikap keras, apa? Sikap keras itu tidak dilarang secara mutlak. Bukan kekerasannya, sikap keras. Di dalam Islam, sikap keras itu tidak dilarang secara mutlak. Dalam kondisi-kondisi tertentu, boleh. Dalam kondisi-kondisi tertentu, boleh. Kita nggak bicara jihad ya. Kalau jihad, pastilah. Masa ketemu musuh, beradu pedang, dengan penuh kelembutan. Ya pasti siapa yang apa? Siapa yang kuat, siapa yang tegas. Tapi kita bukan bahas itu. Kita bahas pendidikan anak. Apa ada sikap keras dalam pendidikan anak? Dalam skup yang terbatas. Jawabannya ada. Hadis yang sering kita dengar mengenai cara mengajarkan sholat kepada anak, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Al-Baihaqi dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis-salati hum abna'us sab'in. Perintahkan anak kalian untuk salat umur berapa? 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun. Setelah itu apa kata Rasulullah SAW? Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashirin. Ketika anak sudah umur 10 tahun dan dia belum mau sholat, maka pukul. Pukul itu keras atau tidak? Keras. Memukul itu keras. Itu sikap keras. Tapi, ada tapinya ya. Memukul anak yang diperbolehkan dalam Islam itu aturannya banyak. Aturannya banyak. Saya pernah bahas itu di serial Fikih Pendidikan Anak. Dari nomor 121 sampai nomor 123. Berarti berapa kali pengajian? 3 kali pengajian. 3 pertemuan hanya untuk bahas apa? Aturan memukul. Judulnya memukul anak itu ada aturannya. Selama 3 pertemuan itu saya sampaikan sekurang-kurangnya ada 10 aturan. Ada berapa? 10 aturan. Mulai dari kapan kita boleh mukul anak. Dalam kondisi apa kita boleh mukul anak? Level pukulannya seperti apa? Terus bagian tubuh anak yang boleh dipukul yang mana? Memukulnya maksimal berapa kali? Gak boleh lebih dari angka itu. Kapan pukulan itu harus di stop? Detil. Berapa aturan? 10 aturan. Itu yang berhasil saya kumpulkan. Mungkin aja ada yang ke-11, ke-12, ke-13 gitu. Kenapa saya katakan sampai 3 pertemuan dan sampai 10 aturan? Untuk memberikan persepsi kepada kita bahwa sikap keras di dalam Islam ada, tapi sangat terbatas. Sangat terbatas. Berarti kalau sangat terbatas, mana yang lebih dominan? Mana yang lebih dominan? Keras atau lembut? Lembut. Berarti enggak boleh di balik. Gimana baliknya? Lebih dominan keras daripada lembut. Berarti itu enggak sesuai tuntunan kalau kayak gitu. Enggak sesuai tuntunan. Baik. Apa judulnya? Pendisiplinan anak minim kekerasan. Apa untungnya kalau kita mendisiplinkan anak minim kekerasan? Apa untungnya? Satu, lebih sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Lebih sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jarang sekali, sangat jarang sekali untuk melakukan kekerasan kepada anak. Sehingga ketika ada orang tua lebih dominan kelembutannya dibandingkan kekerasannya, berarti dia lebih sesuai dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau lebih sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa manfaatnya? Ya lebih berkah, pastilah. Semakin kita mendekati tuntunan Rasul SAW, mencocoki tuntunan Rasul, maka akan semakin banyak keberkahan yang kita dapatkan. Pahalanya juga semakin besar. Dan juga kita akan semakin banyak mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ini keuntungan yang pertama. Apa yang pertama? Lebih sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Keuntungan yang kedua, lebih awet efek positifnya. Lebih awet efek positifnya. Kita itu pengen anak kita baik sesaat atau seterusnya? Seterusnya. Kita pengen anak kita baik sehari atau sampai mati? Sampai mati. Awet. Kita pengennya awet. Kalau kita mendisiplinkan anak minim kekerasan, maka perilaku baik yang ada di dalam diri anak kita akan bertahan lama. Tidak sifatnya sesaat. Beda dengan kita melakukan pendisiplinan pakai kekerasan. Dikit-dikit pukul, dikit-dikit cubit, dikit-dikit jewer, dikit-dikit bentak. Kalau itu yang kita lakukan, maka anak akan nurut tapi sesaat. Begitu orang tuanya tidak ada, alhamdulillah. Gak ada yang ngawasi. Berarti anak melakukan kebaikan tersebut karena kesadaran atau karena ketakutan? Karena ketakutan. Begitu sesuatu yang menakutkan dia tidak ada, siapa yang menakutkan? Bapaknya dan ibunya. Begitu sesuatu yang menakutkan itu tidak ada, maka dia akan happy. Anak yang jenengan kalau jenengan pergi senang apa enggak? Senang. Atau sedih? Berarti ada sesuatu dalam diri kita. Kalau anak kita ini senang banget ketika kita tidak ada di rumah, ada sesuatu itu. Tapi kalau kita pergi, anak kita merasa kehilangan, nanyain, Abi kapan pulang? Abi kok enggak pulang-pulang? Itu berarti anak kita suka sama kita. Tapi sebaliknya, Abi kok sudah pulang? Cepet banget di pulangnya. Ya, berarti ada sesuatu itu. Ya. Anak yang dididik dengan kelemah lembutan, dia akan melakukan kebiasaan-kebiasaan positif atas dasar kesadaran. Ini yang namanya motivasi internal. Kalau yang tadi motivasi apa? Eksternal. Berapa keuntungan? 2. Apa yang pertama? Lebih sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua? Lebih awet, efek positif. Macam-macam kekerasan. Macam-macam kekerasan. Kita perlu sampaikan macam-macam kekerasan ini karena ada sebagian orang tua gak merasa kalau dia itu keras. Kita nasihati, Pak, jangan keras-keras. Enggak, saya gak pernah kok. Padahal anaknya wis biru-biru. Katanya gak pernah. Lah itu tangannya merah. Apa itu kekerasan? Gak paham dia kalau nyubit sampai meninggalkan apa? Bekas itu adalah sebuah kekerasan. Gak paham. Kekerasan secara garis besar terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Yang kedua adalah kekerasan verbal. Apa yang pertama? Kekerasan fisik. Yang kedua kekerasan verbal. Verbal itu apa? Verbal. Nopo? Ucapan, omongan, verbal, lisan. Kekerasan fisik apa itu? Mukul tanpa aturan. Apa? Mukul tanpa aturan. Jadi bukan sekedar mukul. Kalau mukul sesuai aturan, itu enggak boleh meninggalkan bekas. Enggak boleh apa? Meninggalkan bekas. Jadi habis mukul itu enggak ada apanya? Enggak ada bekas. Yura marem yo. Berarti dia salah niat ketika memukul. Niatnya apa? Memuaskan. Memuaskan apa? Memuaskan nafsu, memuaskan emosi pribadi, menyakiti anak. Dan itu pasti efeknya berbeda. Jadi memukul tujuannya menyakiti dengan memukul tujuannya mendidik, pasti efeknya berbeda. Dorban ghairu mubarrih, tidak meninggalkan bekas pukulannya. Makanya kata para ulama, mukulnya itu contohnya itu pakai kayu siwak, ranting yang buat siwakan, ukurannya cuma segini. Ukurannya segini, panjangnya segini. Jadi ukurannya segini, panjangnya cuma segini. kecilnya segini, panjangnya juga segini. Berarti ya mirip pulpen kan? Kayak gini dong mukulnya. Jadi bukan pakai balok kayu jati. Siwak itu lembut, kayu siwak itu lembut. Ya. Apa ngefek Ustaz? Ngefek. Kalau enggak pernah digituin, ngefek. Wong anak itu ya, yang enggak pernah disikapi dengan keras, cuma digini ini. Cuma dipegang ininya. Nangis. Cuma dipegang apa? Telinganya. Kayak mau diapain? Kayak mau dicewek. Nangis dia. Anakku dini ngora, ya wong biasanya diceweri. Itu seorang ngefek. Wis kadung. Ya. Usaha supaya ada adiknya lagi. Ya, mulai lagi dari nol. Ya. Memukul tanpa apa? Aturan, menjewer sampai di apa? Kepalanya sampai ke bawah-bawah. Mencubit sampai meninggalkan bekas merah-merah. Ya. Contoh kekerasan fisik. Nendang apa? Nendang kayak nendang bola gitu. Ngelempar. Ya. Kadang senemune ya apa yang ada di situ dilemparin kepada anak. Ya. Ngurung anak di kamar mandi, ngunci anak di kamar mandi. Kekerasan fisik. Ya. Ada air disiramkan kepada anak. Loh, Ustaz kan ada hadis Nabi memercikkan air. Memercikkan, bukan guyur. Beda. Memercikkan itu berarti spread-spread gitu. Kayak jenengan habis wudhu gitu. Terus diapain? Itu memercikkan namanya. Bukan ambil air satu ember terus diapa? Biur. Orang burung kesel. Ngepe kasur. Salah dewek. Ya. Itu contoh kekerasan apa? Fisik. Yang kedua apa tadi? Kekerasan verbal, lisan. Apa itu Ustaz? Kata-kata kasar. Kata-kata kasar. Umpatan, makian. Maaf, dikit-dikit ngomong anak maaf ya. Goblok, bodoh, tidak tahu diri. Pokoknya kata-kata yang biasanya itu keluarnya itu di pasar san, biasanya keluarnya itu di pinggiran jalan san. Bahkan tidak sedikit orang tua yang ketika emosi mulutnya jadi kebun binatang. Mulutnya jadi kebun binatang. Nama binatang semuanya keluar. Na'udzubillahimin. Baik. Sekarang kita masuk intinya. Sampai jam 10. Iya. Iya. Udah. Berarti boleh. Sekarang kita masuk intinya. Bagaimana tipsnya mendisiplinkan anak tanpa kekerasan? Ada 5 tips di hadapan saya. Dan mungkin ada yang ke-6, ke-7. Dan sebelum kita bahas 5 tips itu, pendisiplinan anak, pendisiplinan. Dalam hal apa? Dalam banyak hal. Ada pendisiplinan yang sifatnya perilaku, ada yang sifatnya ilmu. Yeah. Jadi pendisiplinan anak itu, apa yang didisiplinkan kemana? Ada yang sifatnya perilaku, perilaku baik. Ada yang sifatnya ilmu. Perilaku contohnya mendisiplinkan anak untuk makan sambil duduk. Mendisiplinkan anak untuk makan pakai tangan kanan. Mendisiplinkan anak masuk rumah mengucapkan salam. mendisiplinkan anak ketika buang air jongkok, mendisiplinkan anak setelah tidur ngerapiin kasur, mendisiplinkan anak pulang sekolah bajunya dilepas, kalau sudah kotor diletakkan di tempat baju kotor, kalau masih bersih dicantolin di tempat cantolan baju. Ini namanya mendisiplinkan perilaku. Ada juga mendisiplinkan ilmu. Apa itu mendisiplinkan ilmu? Mendisiplinkan anak untuk latihan nulis Arab maupun Latin. Mendisiplinkan anak untuk latihan baca Arab maupun baca Latin. Mendisiplinkan anak untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, murojaah Al-Quran. Mendisiplinkan anak untuk mengerjakan PR. Ini semuanya adalah bagian dari pendisiplinan dalam sisi ilmu. Kalau yang pertama tadi apa? Perilaku. Apapun jenis pendisiplinannya, entah itu dalam hal perilaku maupun dalam hal ilmu, maka tipsnya satu. Mulailah dari yang ringan. Apa yang pertama? Mulailah dari hal yang ringan. Apa sinonimnya ringan? Gampang, mudah, enteng, apa lagi? Kecil, simple, dasar. Pokoknya mulai dari yang gampang-gampang, yang kecil-kecil. Apa dalilnya Ustaz? Firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat 79. Surat apa? Ali Imran ayat 79. Kunu rabbaniyin. Jadilah kalian manusia-manusia yang rabbani. Kita oleh Allah disuruh menjadi manusia rabbani. Ada beberapa penafsiran ulama tentang makna rabbani. Salah satu penafsiran yang dinukil di dalam Sahih Bukhari adalah wa yuqalu ar-rabbani alladhi yurabbi an-nasa bi sigharil ilmi qabla kibari. Rabbani itu adalah orang yang mengajarkan ilmu yang kecil-kecil sebelum ilmu yang besar-besar. Berarti memulai dari yang simple-simple sebelum yang rumit-rumit. Mengawali dengan sesuatu yang ringan-ringan sebelum yang berat-berat. Mengawali sesuatu yang dasar-dasar sebelum yang lanjutan-lanjutan. Contoh, anak mulai ngapal Quran. Maka mulailah sehari berapa ayat? Satu atau setengah ayat? Atau setengah ayat? Tergantung ayatnya panjang enggak? Ada satu ayat, satu halaman. Ayo, satu ayat ini, satu halaman. Murama ini berapa bisa? Satu ayat yang simpel. Qul huwallahu ahad. Besok lagi Allahus Samad. Mulailah dari yang ringan, yang gampang, yang kecil, yang simple. Supaya apa Ustaz? Supaya anak merasa nyaman, merasa senang, merasa enak, merasa ringan, merasa gampang. Agama ini oleh Allah dibikin gampang. Inna hadzal dina yusrun. Agama Islam itu gampang. Jadi sesuatu yang gampang jangan dikesankan apa? Sulit. Sesuatu yang ringan jangan dikesankan berat. Ustaz, satu ayat sehari ya lama banget Ustaz. Kapan hafidnya? Kapan hafidnya? Memang semuanya butuh proses. Al-Quran yang 30 juz ini diturunkan oleh Allah berapa lama? Berapa lama? 23 tahun. 30 juz diturunkan sama Allah berapa? 23 tahun. Bertahap. Enggak ujug-ujug bleng. Kenapa? Berat. Berat. Padahal mereka, para sahabat, orang Arab atau orang Purbalingga? Hah? Orang Arab. Lancar enggak ngomong Arabnya? Lancar, wong orang Arab asli kok. Kita ini bukan orang Arab. Enggak tahu bahasa Arab. Kok mau dipaksa langsung banyak ngapalin, gimana pola pikirnya? Ya. Contoh ngapalin Quran. Contoh zikir pagi. Zikir apa? Pagi petang. Anak ini zikir pagi petang itu banyak atau sedikit? Hah? Banyak. Banyak. Ya, zikir pagi petang banyak. Kalau anak mau dibiasakan baca zikir pagi petang, mulai dari yang dia hafal. Apa dia hafalnya? Ayat kursi boleh. Al-ikhlas boleh. Tidak apa-apa. Ya. Ustaz, dia cuma baca ayat kursi sekali. Tidak apa-apa. Wong tidak baca juga tidak apa-apa kok. Kenapa? Tidak wajib. Sunnah. Jadi jangan anak baru awal baca zikir pagi petang disuruh baca satu buku full sampai selesai. Bahkan yang 100-100 suruh baca. Yang subhanallah wa bihamdi 100 kali. Terus apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Sama yang? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang paling apa? Berat. Bilal. Bilal itu baru ya kayaknya umur berapa ya? Sekarang umur 7 tahun. Kayaknya umur 3 tahun atau 4 tahun lah. Lupa saya. Mulai diajarin zikir pagi. Segitu, cuma segitu toh yang ana bilang tadi, al-ikhlas toh atau apa? Ayat kursi toh. Setelah 4 tahun berarti 3 tahun. Ya, 4 tahun. Dia yang minta, ayo bisa yang 100 kita baca 100. Dia yang minta. Subhanallah wa bihamdi dibaca 100. Terus apa tadi? Astaghfirullah wa atubu ilaih dibaca 100. Yang la ilaha illallah masih mintanya 1. Karena pilihannya kan 1, 10, 100. Dia milih yang minimalis. Ya, enggak apa-apa. Wong Nabi SAW bolehkan kok. Kita mau larang. Kita ini siapa tuh? Melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Nabi SAW. Jangan dipaksain, jangan diberatkan. Setelah dia merasa nyaman, maka dia akan minta, akan nambah, akan nambah, akan nambah. Ya. Itu yang sifatnya ilmu. Yang sifatnya perilaku juga sama. Bangun tidur, ngerapiin kasur. Ngerapiin kasur itu, apa aja yang dirapiin? Bantalnya, gulingnya, spraynya, selimutnya. Paling gampang apa? Bantal. Paling gampang bantal ngembaliin ke tempatnya. Jadi jangan dipaksain. Ayo, selimutnya belum dilipet. Lawong dawane selimutnya karo bocahe dhuwur. Selimutnya si kepriwe. Selimutnya itu panjang banget, berat lagi. Anak dipaksa seumur segitu untuk lipat. Udah kayak gitu dimarahin lagi gak rapi. Gak bisa kayak gitu. Gak ada yang instan. Mie instan aja gak bisa dimakan instan. Padahal namanya mie instan. Apalagi mendidik anak. Ini yang keberapa? Tips yang pertama. Tips yang kedua. Selesaikan dulu hajat anak. selesaikan dulu hajat anak. Pernah enggak anak jenengan disuruh belajar bulet? Pernah? Hah? Sering. Kayak siapa? Kayak ramah nih karo piyunge mien. Orang tua itu harus peka. Harus apa? Peka. Ini anak enggak mau belajar karena apa? Apakah mesti karena malas? Jawab. Apakah mesti karena malas? Belum tentu. Anak itu bisa jadi gak mau belajar karena banyak faktor. Tidak selalu faktornya adalah malas. Apa Ustaz? Mungkin anak ini ngantuk. Apa? Ngantuk. Mungkin anak ini lapar. Betul? Betul. Mungkin anak ini capek. Mungkin anak ini apa lagi? Sakit. Mungkin anak ini kebelet. Apa? Kebelet. Mungkin anak ini sumuk. Apa sumuk? Gerah. Mungkin anak ini bosan. Karena di kamar terus pagi-pagi jendelanya belum dibuka. Bau kamarnya gak karu-karuan. Termasuk orang yang ada di hadapannya juga gak karu-karuan baunya. Mungkin dia sumpek di rumah. Mungkin dia sumpek di kamar. Maka orang tua yang bijak adalah orang tua yang bisa mencari tahu ini anak kenapa kok gak mau belajar. Maka tips yang kedua, apa tadi? Selesaikan dulu hajat anak. Kalau anak itu hajatnya lapar, berarti makan dulu. Tapi jangan kekenyangan, nanti tinggal apanya? Ngantuknya. Berarti ngantuk suruh apa? Tidur. Kapan belajar nih? Oh, anak ini merasa gerah. Berarti carikan kipas. Anak ini bosan, berarti pindah suasana. Tidak harus belajar itu dalam kamar. Bisa aja di ruang tamu, bisa aja di ruang tengah, bisa aja di halaman rumah yang suasana udaranya lebih segar. Bisa saja anak ini ngantuk. Kalau ngantuk, biarin tidur. Ustaz, bermain itu termasuk hajat enggak? Hajat enggak? Hah? Hajat. Berarti kalau anak suruh belajar enggak mau, pengennya main, gimana? Main dulu. Iya. Terus kapan belajar? Setelah main. Terus kesel. Kalau jenengan bisa janjiin anak, boleh nak main setelah belajar. Itu bagus. Berarti kita negosiasi sama siapa? Sama anak kita. Boleh nak, kamu main tapi belajar dulu ya. Atau anak enggak mau, enggak mau, enggak mau, enggak mau, marah-marah. Pokoknya main dulu, main dulu, main dulu. Sudah di lobi-lobi, sudah dinasehati, sudah di ini enggak mempan. Sudah, enggak apa-apa main dulu tapi lihat sampai angka berapa. Jadi ada apa namanya? Ada pembatasan. Ya, itu jarum panjangnya sampai angka 6 misalnya. Sekarang di angka 3. Berarti seberapa jam? Setelah itu janji ya, deal. Yo Salim. Ya. Nanti habis itu kemudian diingatkan anak. Kenapa sih Ustaz harus diselesaikan hajatnya? Supaya anak ini dalam belajar suasana hatinya mood. Apa mood? Mood apa? bombong. Bombong apa? Nyaman. Anak itu kalau belajar hatinya nyaman, dalam waktu yang sedikit dia bisa mencapai banyak target. Anak itu kalau lagi mood seberapa jam itu bisa dapat banyak ilmu. Sebaliknya kalau suasananya lagi enggak mood, walaupun sejam itu dapatnya cuma sedikit banget. Itu pun dengan terpaksa, enggak dengan kenyamanan. Makanya di dalam agama kita, jangankan belajar, wong mau sholat aja, mau sholat itu kalau ada sesuatu yang bakal ganggu sholatnya, itu disuruh diselesaikan dulu. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? La salata bihadrati ta'ami wala huwa yudafi'uhul akhbasan. Jangan sholat ketika makanan sudah siap. Ya, masih ada waktu untuk makan, makan dulu. Atau jangan sholat ketika sedang kebelet. Kebelet buang air kecil maupun kebelet buang air besar. Kenapa? Gak fokus sholatnya. Gak fokus. Ngantuk pun demikian. Apa kata Nabi SAW? Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarkud. Kalau kalian lagi sholat terus ngantuk banget, tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat apa itu? Sholat apa itu? Tahajud. Sholat tahajud. Bukan duhur, baru dapat rawat, ngantuk lah turun DC. Enggak. Ini sholat tahajud. Ya, karena biasanya orang ngantuknya itu ketika malam-malam. Jangan dipaksain, tidur dulu, nanti baru bangun. Ini sholat loh ya. Ini padahal sholat. Yang levelnya lebih tinggi. Itu pun kalau suasana hati lagi gak nyaman, disuruh diredakan terlebih dahulu dan diselesaikan hajatnya. Tips yang ketiga. Berikan apresiasi. Berikan apresiasi. Ketika anak bisa melakukan sesuatu, berhasil menjalankan sesuatu kebaikan, maka berilah apresiasi kepada anak tersebut. Sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan. Misal, ngapalin surat Al-Baqarah ayat pertama. Apa itu? Hah? Alif Lam Mim. Anak bisa ngapal itu, kasih apresiasi. Masya Allah, Alhamdulillah, Abi Umi senang banget kamu sudah hafal satu ayat. Apa fungsinya Ustaz kalau anak diapresiasi? Ketika anak diapresiasi, dia itu akan merasa senang. Perjuangannya merasa dihargai. Sehingga kalau dia merasa dihargai perjuangan dia, kebaikan yang dia berhasil dicapainya, yang berhasil dia capai itu dihargai, maka ini akan mengajak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kebaikan dia lakukan, diapresiasi, maka kebaikan-kebaikan lainnya akan ikut datang. Tapi sebaliknya, ketika anak tidak diapresiasi, maka anak merasa, wah capeknya saya gak ada gunanya. Abi Umi biasa-biasa aja. Gak merasa seneng. Sehingga yang terjadi adalah anak menjadi malas untuk melakukan kebaikan. Emang kita diajarin Ustaz untuk mengapresiasi kebaikan? Iya. Kata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُهُ. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Apresiasi. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Tips yang keempat, rutinkan dan ragamkan motivasi. Apa yang keempat? Rutinkan dan ragamkan motivasi. Berarti enggak cuma rutin ya, tapi apa? Beragam. Beragam itu artinya? Artinya bermacam-macam. Kenapa usaha kita harus sering-sering memotivasi? Kenapa kita harus meragamkan motivasi? Karena iman itu naik dan turun. Begitu pula semangat naik dan turun. Ketika iman dan semangat itu lagi turun, maka anak butuh untuk dimotivasi. Dan motivasi supaya tidak membosankan, hendaklah motivasi itu beragam. Ayat, surat tentang hari kiamat di dalam Al-Quran banyak apa sedikit? Banyak banget. Dan menarik, dan menariknya redaksinya beragam. Redaksinya beragam. Idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat. Fatarat sama apa? Syaqqat. Itu kalau dilihat di tafsir, itu ayat ini menafsirkan ayat itu. Di dalam apa? Ayat yang lain, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Mirip. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan hari kiamat. Intinya sama, tapi ungkapannya beda-beda. Karena ada orang tergerak dengan ungkapan yang pertama, ada orang terbuka hatinya dengan ungkapan yang kedua, ada orang dapat hidayah dengan ungkapan ketiga. Satu orang dan orangnya beda-beda. Begitu pula suasana hati anak. Allah memotivasi kita untuk sholat. Ayatnya banyak apa sedikit? Banyak. Kadang-kadang Allah mengatakan, wa aqimis sholata lidzikri. Sholatlah supaya kalian senantiasa ingat kepadaku. Di dalam ayat yang lain, Allah berfirman, wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, karena sholat itu akan mencegah dari kemungkaran dan perbuatan keji. Rasulullah SAW motivasi kita sholat dengan membuat perumpamaan mandi sehari 5 kali. Jadi lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla dan Nabi kita Muhammad SAW itu memberikan motivasi dengan cara yang berbeda-beda. Maka ketika kita pengen anak kita rajin membaca Al-Quran, kita harus siap motivasi yang banyak. Biasanya umumnya orang tua, ayo nak ngapal Quran biar bapak dapat mahkota denyong. Ini orang tua miskin motivasi. Apa? Miskin motivasi. Kita ini harus banyak baca. Kita itu harus banyak dengar. Dengerin pengajian, baca buku. Kenapa kita harus baca Al-Quran? Apa keuntungannya ngapal Quran? Keuntungan di dunia apa? Di akhirat apa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus kembangkan pemahaman dan wawasan kita, pengetahuan kita. Baca. Mungkin anak tergugah dengan motivasi A. Mungkin tergugahnya dengan motivasi B. Hari ini dia gak tergugah dengan motivasi B, kita datangkan motivasi C. Yang banyak, yang beragam. Jangan malas kita untuk meluaskan pemahaman kita, meluaskan pengetahuan kita tentang apa manfaatnya membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Maksimalkan kesabaran. Maksimalkan kesabaran. Tadi hadis yang nyuruh sholat umur berapa tahun? 7 tahun. Boleh dibukul umur berapa? 10. Berarti kita suruh nyuruh anak sholat berapa tahun? 3 tahun. 7, 8, 9, 10. 3 tahun ya. Umur 10 boleh dibukul. Berarti kita itu disuruh ngajak anak sholat berapa kali? (360 × 5 × 3). Berapa kali? Berapa? Hah? 5.475. Jenengan sudah belum? Nyuruh anak sholat 5.475 kali. Berarti setiap datang waktu sholat, le sholat, do sholat, subuh, duhur, le sholat, do sholat, selama 3 tahun. Itu kalau gak sabar gak bisa. Apalagi seperti yang saya sampaikan tadi itu, moodnya anak untuk belajar itu naik turun. Yang sering terjadi adalah ketika orang tua gak sabar untuk nungguin anaknya belajar, akhirnya yang ada adalah mata mulai melotot, muka mulai merah, suara mulai keras, hidung mulai keluar asem, telinganya pun juga demikian. Apa akibatnya? Akibatnya anak gak suka belajar. Kenapa? Karena setiap belajar mesti dimarahi. Setiap belajar mesti dibentak-bentak. Setiap belajar bahkan ada di antara sebagian orang tua yang selalu apa? Melakukan kekerasan fisik. Setiap belajar mesti dicubit. Setiap belajar mesti dicewer. Akhirnya terpatri di dalam benak anak, belajar itu tidak menyenangkan. Yang salah siapa? Yang salah orang tua yang tidak sabar. Ustaz, tapi teorinya iya Ustaz. Iya teorinya, tapi prakteknya ya Allah. Maka begitu emosi akan terpancing, emosi akan memuncak, ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah dari apa? Syaitan. Dan ketika ta'awudz itu diresapi. Jadi bukan ta'awudz sambil apa? Nunjuk-nunjuk a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Loh, setone sindi? Masa anaknya setan gitu? Setannya itu lagi ada di tubuh kita. Jadi bukan ditunjukin kepada anak kita, bukan. Tahu itu yang serius. Sebagian ulama mengatakan wudu. Ada hadisnya, cuman masih diperselisihkan atau seingat saya hadisnya dhaif. Ya. Tapi kalau memang Anda bisa menghilangkan itu dengan wudu, tidak masalah. Kan menjaga kesucian tubuh kan kapan aja. Ada juga yang mengatakan tarik nafas dalam-dalam. Relaksasi pernafasan. Jadi ketika mau marah itu apa? Ditahan sebentar, terus diapain? Dikeluarkan. Biasanya kalau relaksasi pernafasan itu nanti tubuhnya akan apa? Relax. Tubuhnya akan relax, enggak tegang. Kalau tubuh rileks, enggak tegang, insya Allah nanti emosi akan gampang turun. Ini materi kita hari ini. Ada berapa tips? 5. Apa yang pertama? Mulai dari yang ringan. 2. Selesaikan dulu hajat anak. 3. Berikan apresiasi. 4. Rutinkan dan ragamkan motivasi. Yang 5. Maksimalkan sabar. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan atau waktunya masih? Silakan. Kalau ada yang mau tanya silakan. Monggo. Apa boleh enggak, bagaimana caranya supaya orang tua enggak mengungkit-ungkit kebaikan, dan bolehkah orang tua menuntut anaknya berbakti? Mengungkit-ungkit kebaikan itu bisa bermakna mengingatkan anak bahwa orang tuamu itu sudah berbuat baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku sebagaimana apa? Kedua orang tuaku telah mendidikku saat aku kecil. Sebagaimana kedua orang tuaku telah merawatku ketika kecil. Ini kebaikan atau bukan? Hah? Kebaikan. Diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita mendoakan orang tua kita? Karena orang tua kita sudah berbuat baik kepada kita dengan merawat kita saat kita kecil. Kalau niatnya adalah menjelaskan kepada anak bahwa orang tuamu itu sudah berbuat baik kepadamu, itu tidak apa-apa, boleh. Kenapa demikian? Karena itu yang dicontohkan di dalam doa-doa yang tadi saya sampaikan. Akan tetapi seyogianya itu enggak terus menerus gitu. Selalu itu aja, itu terus ya. Jadi seakan-akan anak itu berbakti kepada orang tuanya atau menaati perintah orang tuanya sekedar sebagai balas budi atas kebaikan siapa? Orang tuanya. Padahal berbakti kepada orang tua itu hanya menguntungkan orang tua atau juga menguntungkan anak? Dua-duanya. Maka anak harus diajari bahwa kamu nurut sama orang tua, kamu berbakti kepada orang tua, itu tidak keuntungannya hanya buat orang tua saja. Kamu pun juga mendapatkan keuntungan. Kalau kamu berbakti kepada orang tua, maka kamu akan dimudahkan urusanmu sama Allah di dunia. Kamu akan dimudahkan untuk masuk surga nanti di akhirat. Di dunianya kamu juga nanti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Anakmu juga akan berbakti kepadamu. Jadi boleh, tapi jangan melulu itu terus. Diimbangkan dengan sesuatu yang bisa membuat anak sadar bahwa yang dapat keuntungan dari berbakti itu bukan hanya orang tuanya saja, tapi juga si anak. Nah, ada yang lain? Jadi saya pernah baca Ustaz, ada penelitian itu cara mensikapi anak, dibedakan antara mensikapi anak laki-laki dan perempuan Ustaz. Jadi di anak laki-laki itu otak kanan dan otak kirinya tuh sampai di bawah umur 18 tahun itu belum sempurna. Berbeda dengan anak perempuan. Nah, itu bisa pembuktiannya adalah banyak anak-anak perempuan itu yang lebih cepat dewasa dibanding dengan anak laki-laki. Jadi menurut peneliti tersebut, fitrahnya itu anak laki-laki itu memang bermain fitrahnya. Jadi di saat anak-anak ya memang dia akan dominan untuk banyak bermain dibanding dengan belajar. Dan dibuktikan juga menurut surveinya adalah banyak anak-anak perempuan yang lebih berprestasi, ranking 1, ranking 2 dibanding dengan anak laki-laki gitu, Ustaz. Nah, anak laki-laki itu akan terlihat mature atau dewasa, sempurna otak kanan dan otak kirinya itu di saat masa-masa kuliah di atas 18 tahun. Nah, bagaimana menurut pandangan Islam seperti ini, hal seperti apakah masih bisa dipakai atau enggak, Ustaz? Nah, pertama perlu dipahami bahwa laki-laki pasti berbeda dengan perempuan. Allah sendiri yang mengatakan itu dalam Al-Quran. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Tapi apa sisi perbedaannya? Kalau tadi konon berdasarkan penelitian bahwa otaknya laki-laki belum sempurna sampai usia sekian, otaknya perempuan lebih cepat sempurna. Apakah Islam menerima itu tergantung apakah penelitian itu valid atau tidak. Kalau penelitian itu valid, dilakukan oleh lembaga yang berkompeten, memang punya keahlian di bidang itu, maka bisa aja kita manfaatkan. Bisa aja kita manfaatkan hasil penelitian itu untuk mendukung kesuksesan pendidikan anak. Tapi kalau kita perhatikan para ulama kita dahulu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit di antara mereka yang masih kecil tapi mereka sudah apa? Sudah matang. Ya. Zaid bin Thabit. Siapa? Zaid bin Thabit. Itu disuruh belajar bahasa Ibrani. Disuruh belajar bahasa Ibrani. Bahasa Yahudi. Oleh Rasulullah SAW. Itu usianya masih, kalau sekarang mungkin SD lah. Masih SD. Padahal bahasa Ibrani itu salah satu bahasa yang sulitnya minta ampun. Dan beliau Zaid ini menguasainya hanya dalam hitungan belasan hari. Belasan. Enggak nyampe. Seperti kita belajar bahasa Inggris berapa tahun? Hah? TK sudah belajar ya? TK sudah belum? Belum. SD 6 tahun. Tambah apa? SMP 3 tahun. Tambah SMA 3 tahun. Sudah berapa itu? 12. Pas kuliah masih belajar bahasa Inggris? Masih. Berapa tahun kuliahnya? Ya, yang umumnya 4 tahun. 16 tahun. Selancar bahasa Inggris ya? Belum. Cuma dalam hitungan belasan. Dan ulama-ulama yang lain juga mirip-mirip kayak gitu. Banyak ulama-ulama yang baru 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Itu kalau gak sempurna otaknya, akalnya, itu susah gitu. Berarti kemungkinan sudah sempurna. Saya sampaikan ini supaya kita tidak menganggap bahwa anak ini ya sudah main terus gitu loh, maksud saya. Karena memang belum apa? Belum sempurna, terus biarin aja main-main, enggak. Ini yang pengen saya tegaskan. Jadi permakluman, ya, memaklumi perbedaan itu bukan kemudian anak ini kita bebaskan bermain tanpa belajar, bukan. Cuman anak ini ada waktunya bermain, ada waktunya belajar. Ya. Sehingga enggak kerjaannya main terus. Apalagi permainan anak di zaman ini itu tidak memenuhi permainan, kriteria permainan yang sehat. Permainan yang sehat adalah permainan yang mencerdaskan otak, menyehatkan tubuh, dan menyenangkan hati. Permainan yang baik adalah permainan yang apa tadi? Mencerdaskan otak, menyehatkan tubuh, menyenangkan hati. Anak-anak yang game online itu yang mana? Dari tiga kriteria ini yang mana? Memenuhi kriteria yang mana? Hah? Gak ada. Itu yang saya katakan tadi. Jadi jangan kita katakan, jangan kita beralasan ini belum sempurna, ya sudah biarin main game aja. Jangan. Jadi kalaupun dia main, maka mainnya yang menyehatkan tubuh. Apa contohnya? Benteng-bentengan. Anak yang jenengan bukan itu yang jam setengah tujuh udah berangkat terus bal-balan. Ya, anak yang jenengan. Rapapa. Dapat. Daripada main PS. Iya kan? Lebih menyehatkan mana? Main bola. Benteng-benteng lebih menyehatkan itu. Biarin. Jadi itu enggak apa-apa dijadikan sebagai salah satu referensi, tapi itu bukan alasan untuk membiarkan anak bermain terus, anak laki-laki maksudnya. Dan itu juga perlu dilakukan penelitian lebih ulang. Kita membuat sampel, misalnya sekolah ini yang ranking 1 antara laki-laki dengan perempuan lebih banyak mana, itu kan harus dibuktikan juga kan. Saya dulu ketika SD kelas 1 catur bulan 1 dulu kan cabu ya. Cabu, masih ingat cabu? Catur bulan. Berapa berarti? 4 ya? Cabu 1 saya ranking 2, ranking 3. Cabu 2 ranking 2. Cabu 1 ranking 1 sampai kelas 6 alhamdulillah. Saingan saya perempuan ranking 2. Dulu dia ranking 1. Begitu saya ranking 1 alhamdulillah terus dia ranking 2 terus gitu. Padahal saya laki-laki, dia perempuan gitu. Itu kan kasuistik, Ustaz. Makanya perlu dibuktikan, perlu dilakukan penelitian gitu loh. Apa betul yang ranking 1 itu selalu yang perempuan? Mungkin salah satu objeknya gerah Quran. Ya. Kita lihat anak-anak putri sama anak putra pencapaiannya lebih tinggi mana? Ternyata anak putri. Ada dua kemungkinan. Memang pola pendidikannya yang belum benar. Atau memang apa namanya? Penelitian itu yang benar. Wallahualam. Cukup ya? Cukup. Baik. Barakallahu fiik. Terima kasih atas perhatiannya, untuk segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.